seorang mufti di negeri Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz. Waqala fi mujallad tsani asyar sabha mi'ataini wa snain wa sittin. Ini berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim pada jilid ke-12 dalam fatwa beliau pada halaman 266, jilid 12, fatwanya Syekh Muhammad bin Ibrahim, halaman 262. Qal fal qanunu, qanunu bukan qanuna, qanun atau qanuna? Dar qanunu nu ya na nu. Nah, apa mana qanunu, apa mana qanun? Orang, kok iso orang lu gitu? Kalau orang itu namanya apa? Kalau orangnya apa? Yukonin, mukonin. Konana yukoninu bahwa mukonin, orangnya yang bikin. Kalau konun itu undang-undangnya. Fal qanun wa rijaluhu, undang-undang dan apanya rijalnya itu. Pelaksananya. Undang-undang dan pelaksananya la yajuz fi halin min al-ahwal ay yahkumu bainan nas. Al qanun alif lam lil ahd, di sini maksudnya qanun wada'i. Undang-undang buatan manusia. Baik undang-undangnya ataupun orangnya tidak boleh. Apa mana bihalin? Apa mana sin? Enggak boleh sama sekali. Dalam keadaan apapun untuk menghukum di antara manusia. Tengok di situ, enggak boleh. Nah, kalimat enggak boleh di sini maksudnya adalah syar'i, la yajuz syar'an. La yajuz lahum syar'an, enggak boleh secara syar'i. Itu jempolannya itu jangan di. Jadi enggak boleh secara syar'i untuk menghukum di antara manusia. Kenapa? Li'annahum idza hakamu fi amrin fasayahkumuna bima taqtadil qawaninu alwada'iyyah almukhalifa lidinillahi wa syar'ihi. Karena jika mereka menghukum di antara manusia dalam suatu perkara, maka mereka akan menghukum dengan apa yang dituntut oleh undang-undang bikinan tersebut. Di mana undang-undang tadi adalah menyelisihi agama Allah dan menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Nih, perhatikan Dek, Dek, perhatikan. La'annahum la yuhsinuna siwahu. Mereka rijal tadi, rijalul qanun, para pelaksana undang-undang tadi, la yuhsinuna siwahu, tidak bisa berbuat selain apa yang mereka tahu, yaitu konon bikinan manusia tadi. Tengok di sini, nggak tahu soal itu. Gimana menghukum antara manusia, wong dia itu nggak mengetahui apa yang datang dari Al-Quran, nggak mengetahui apa yang datang dari Sunnah. Tahunya cuma itu undang-undang bikinan manusia tadi. Pemain seluruh anugerah menerahkan melatih tuafikul hukma syar'iyyah bahwa imajaan tarik sedfah wan gorikos din lil amri syar'i. Bapak yastur dan apa yang apa mana yastur? Saudara yastur, apa yang? Apa yang muncul atau yang terjadi dari mereka, dari hukum-hukum yang mencocoki hukum syar'i itu adalah hanya saja cuma datang dari kebetulan. Jalannya cuma kebetulan saja, sedfah. sedfatan, kebetulan. Dan ketika mencocoki juga tanpa keset, tanpa tujuan untuk perkara syar'i, tanpa niat untuk mencocoki perkara syar'i. Terlebih jika memang kadang mencocoki hukum syar'i, itu cuma datangnya karena kebetulan. Dan juga tanpa tujuan untuk memang mencocoki perkara syar'i, tanpa niat untuk mencocoki perkara syar'i, cuma kebetulan saja. Paham tak? Seperti kadang pembunuh dihukum mati, dibunuh, ya kan? Mencocoki hukum syar'i. Tapi apa? Bukan niatnya untuk memenuhi hukum syar'i, tapi cuma apa? Kebetulan cocok, ya kan? Sabu, tukang sabu dihukum mati. Nah itu kebetulan saja. Paham itu? Demikian juga mungkin korup dukung binan gini, nah, dalam bab takzir dan semisalnya, nah itu juga kebetulan saja. Maka dengan demikian enggak boleh, kata beliau Syekh Muhammad Ibrahim, enggak boleh mereka para rijal konun. Qala Nawawi Fisarah Sahih Muslim jilid ke-12 menjelat Sani Asyar Sabha Salah Satu Asyar halaman ke-13 di hadisin, dalam satu hadis yang mana sini? Hadis yang bagaimana ceritanya? Al-Qudat Salah Satu Qudat Salah Satu Qadi itu ada 3 orang. Di antara yang ketiga adalah wa qadin qada ala jahlin fa huwa finnar. Qadi itu ada 3 orang. Hakim itu ada 3 orang. Dia memutuskan suatu keputusan di atas kebodohan, maka dia di neraka. Tengok di sini. Coba bayangkan bagaimana menjadi seorang hakim yang menghukum di luar hukum Allah. Bukankah termasuk ancaman ini mengena dia? Qadin qada ala jahlin fa huwa finnar. Seorang qadi menghukum di atas keputusan yang bodoh, maka dia di neraka. Bagaimana dengan menghukum dengan hukum di luar hukum Allah SWT? Apakah di atas hukum ilmu? Apakah di atas ilmu? Jawabannya tidak. Nah, maka tidak ada gunanya melamar pekerjaan seperti itu. Wa amma man laysa bi ahlin lil hukm fala yahillu al hukmu. Kata Imam Nawawi, adapun orang yang tidak memiliki keahlian dalam menghukum atau untuk menghukum, dalam arti untuk memberikan keputusan hukum, fala yahillu lahu, maka tidak halal bagi dia, orang yang tidak punya keahlian tadi, untuk menetapkan suatu hukum. Fa in hakama, jika dalam kondisi dia tidak punya keahlian ini kok menghukumi, fala ajra lahu, maka enggak ada pahala bagi dia, kata Nawawi. Bal wa asimun, bahkan berdosa. Bahkan dia berdosa. Kamunya keahlian menghukum. Kalau dia menghukum, maka dia enggak dapat pahala, bahkan sebaliknya apa? Dapat dosa. Wala yunaffadhu hukmuhu, maka hukumnya pun tidak bisa diterapkan. Apa tanfidz ini enggak bisa diterapkan. Artinya apa? Enggak ada gunanya, enggak bisa dijalankan. Sawa'un wa faqal haqqo amla, sekalipun hukum tadi, orang yang bodoh tadi, orang yang enggak punya keahlian dalam menghukum tadi, kok dia memutuskan hukum, sekalipun mencocoki kebenaran ataupun tidak, sama saja tidak yunafat. Orang yang tidak punya keahlian tadi sekalipun mencocoki, hukumnya tidak yunafat, tidak bisa dijalankan walaupun mencocoki. Kenapa? Li'anna isobatahu lil haqqi itifaqiyatun. Apa makna itifaqiyatun? Sin, kebetulan. Nah, itifaqiyah ini maknanya kebetulan, bukan sepakat gitu. Itifaqiyah. Karena orang yang enggak punya keahlian tadi kemudian dia menghukum, kata Imam Nawawi, ketika benar pun, ketika mencocok kebenaran itu cuma itifaqiyah, cuma kebetulan saja. Laisat sadiratan an aslin syar'iyyin, bukan bersumber dari landasan syar'i. Fawasin. Maka kondisinya dia adalah bermaksiat walaupun kadang mencocoki kebenaran. Jadi betulnya hukum yang dia terapkan itu loh, yang dia putuskan cuma apa? Cuma kebetulan saja, bukan bersumber dari asal syar'i, bukan bersumber dari landasan syar'i. Ini kondisi seorang hakim yang dia, seorang qadhi yang dia itu tidak punya keahlian dalam menghukum. Dan perlu diketahui tadi, dia terancam dengan api neraka. Wa qadin qada ala jahlin fa huwa finnar. Al-qudat salasatun. Fa wa'asin bi jami' ahkamihi sawa'un wa faqas sawaba am la. Maka dia adalah senantiasa dalam keadaan dia itu berdosa dalam seluruh hukum-hukumnya, sama saja mencocoki kebenaran ataupun tidak mencocoki, sama saja mencocoki kebenaran hukum tadi atau tidak mencocoki. Wahiyah. Wahiyah kembali kepada apa? Padar. Ahkam. Ya kan? Dan ahkamnya, seluruh hukumnya itu marduda, tertolak seluruhnya. Wala yu'dharu fisai'in min dhalika, enggak ada udhur dalam hal tadi sedikit pun. Enggak ada udhur. Maka di sini perhatikan betapa ngerinya seseorang yang dia itu menjadi hakim atau qadhi dalam kondisi dia ini bodoh. Dan kalau memutuskan hukum dengan hukum selain Allah, enggak ada pinternya. Mana katakan pinter, wong itu semuanya adalah kebodohan. Apa hukmul jahiliyah yabgun? Hukum jahiliyah. Hukum yang dinisbatkan kepada kebodohan. Demikian perkataan Nawawi yang dinukilkan di sini oleh beliau. Waqala Syekh Muhammad bin Ibrahim juga, ceritanya sama, halaman jilid 12, halamannya beda 280. Berkata Syekh Muhammad bin Ibrahim, Muzalat Tsani jilid ke-12, Muzalat Tsani Ashar jilid ke-12, halaman 280. Al-qawaninu al-muttakhadha min fil mahakim min hadzal bab ja'aluhu mislar rasul. Tengok. Al-qawanin, qawanin kata jamak, mufradnya qanun. Undang-undang yang muttakhadha, apa makna muttakhadha? Ya? Yang dibikin fil mahakim, dalam mahkamah-mahkamah, dalam bab ini mereka menjadikan seperti rasul. Mereka menjadikannya seperti rasul. Coba bayangkan. Kata beliau, mereka menjadikan seperti rasul, mislu rasul. Tuktabu bis sukuk. Anal haqqo li fulan wal haqqo li fulana. Jadi undang-undang yang diambil, yang dipakai dalam mahkamah-mahkamah dalam bab ini, mereka menjadikannya seperti rasul. Ditulis dengannya pakai apa? Wasiqah. Wasiqah sukuk itu apa? Akta keputusan. Akta keputusan. Bahwasanya kebenaran bagi si fulan, kebenaran bagi si fulana gitu. Yang benar si fulan, yang benar si fulana dan semisalnya. Si fulan yang punya hak dalam hal ini, si fulan yang punya hak dalam hal ini. Tapi ini bikinan manusia. Maka dengan demikian mereka menjadikannya ja'aluhu misla rasul. Wal qanunu alladhi ja'a min Faransa yuj'alu misla rasulillah. Dan undang-undang yang datang dari Perancis, Faransa itu Perancis. Faransa maknanya apa? Perancis. Jadi undang-undang yang datang dari Perancis itu yuj'alu dijadikan seperti Rasulullah, yakni fi'il jamin nas bi'ahkami, yaitu manusia diilzamkan dengan hukum-hukum undang-undang tadi. Apa namanya ilzam? Diharuskan mematuhi hukum tadi. Fa'idha kana hadha laukan al-ulama. Apa makna kalimat ini? Pemananya sin? Ya mending, nah ngono. Kalau oleh itu ulama ngono, lumayan. Bagaimana Allah dija'a minas syayatin? Bagaimana kalau datang dari setan-setan? Kalau masalah wali, kalau seperti dari ulama itu masih mending. Fa idza kana hadam laukan al ulama. Nah, masih lumayan gitu. Fakaifa alladzi ja'a min as-sayatin wa Amerika wa Fransa, bagaimana? Maka bagaimana yang datang dari setan-setan dan Amerika dan Perancis? Ya, kalau dari ulama masih lumayan. Nah, itu teko ngene setan. Setan di ini syayatin. Syayatin itu kata jamak dari kata syaiton. Bahasa kita setan. Ya. Jadi itu kok setan. Lagi ini kok dokter dicalokno dokter lulusan akidah, lulusan syariah nanti calon jadi setan. Piye? La ilaha illallah. Nah, jadi Amerika dan dari Perancis. Maka bagaimana kalau tentang dari mereka? Dari Amerika, dari Perancis, dari setan. Wa dzakana min babil hukum fa wa a'dham. Dan apabila memang termasuk dalam bab hukum, maka lebih besar lagi. Ma fi hukmun illa ma illa bima ja'a bi rasul. Tidak ada dalamnya hukum kecuali apa yang datang dengannya ar-rasul. Apa yang dibawa oleh rasul. Man takhadha muta'an ma Allah faqad asyraka fi risalah wal uluhiyah. Maka barang siapa yang menjadikan atau yang mengambil orang yang ditaati bersama Allah, atau barang siapa menjadikan sesuatu yang ditaati bersama Allah, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan dalam risalah wal uluhiyah. Apa makna risalah di sini? Maksudnya dar syirik dalam kerasulan. Jadi rasul membawa suatu misi, dia bikin tandingan. Mahfum ini makanya syirik fi risalah wal uluhiyah, syirik dalam ketuhanan. Dua-duanya. Jadi syirik dalam apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di situ Allah suruh mentaati beliau. Kemudian syirik dalam al uluhiyah, masalah ketuhanan sekalian. Dan ibadah. Wa dani al wahid minhuma kufrun fi khilaf masalah wahidah. Wa hadani, apa makna hadani di sini? Kedua ini, keduanya syirik bi risalah wal uluhiyah, satu dari keduanya sudah kufur. Risalah wal uluhiyah ini dalam kesyirikan, satu di antara keduanya sudah kufur. Wa hadani wahid minhuma kufrun fi khilafil masalah al-wahidah fa inna laysat misal alladhi musammimun wa muhakkimun Fa inna hadza murtaddun wa huwa aghladu kufran minal yahudi wan nasrani. Lain dengan satu permasalahan saja. Maka sesungguhnya bukan fa inna laysat mislul musammim, mislul ladzi musammim. Kalau satu permasalahan saja, ya berarti kan nih. Malik segala ngono, ngrungono. Lain dengan permasalahan satu saja, maka sesungguhnya bukan seperti orang yang dia itu musammim. Musammim itu apa? Apa musammim? Apa? Saya tahu. Sin. Musammim itu bersikeras. Wis pokoke. Iki muhakkim. Mungkin paten musammim itu bersikeras. Seperti orang yang dikatakan asarra yusirru musir, musammim sama saja. Bukan ambisi. Musammim itu bersikeras. Bersikeras artinya apa? Wis gak mau mundur. Apa? Pokoke. Nah, iku, Musammim, musammim ya wis maju terus, gak te mundur. Dikasih ini, kasih itu, kasih pengarahan gak peduli. Nah, itu namanya musammim. Musammim menal batil terus menerus atas kebatilan. Fa inna hadza murtadun, maka ini adalah murtad. Kekufurannya lebih aglat, lebih tebel daripada kekufurannya Yahudi dan Nasrani. Yang tadi menjadikan muta'an ma'allahi. Apa? Menjadikan apa? Sesuatu yang ditaati bersama Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan dalam risalah dan uluhiyah. Syirik dalam menjadikan tandingan untuk Rasul. Syirik dalam menjadikan apa? Tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Satu di antara dua ini sudah kufrun. Lain dengan satu permasalahan saja tarola. Sekali menghukum ini, menghukum itu, sekali salah gitu. Sekali buat dolim. Tapi kalau sudah bikin terus itu dibikin ilzam kepada manusia, dia ini seperti membikin Rasul. Rasul itu dikasih tandingan. Dibikin tandingan dengan undang-undang tadi. Nah, kalian orang Islam punya utusan Allah, kami punya sendiri. Nah, itu. Mahfum ya, kawan? Maksudnya di situ? Ini yang diinginkan oleh beliau. Tadi surat 12 halaman 280. Wa qala fi muzalat sani ashar. Tadi sama juga tadi halamannya. Surat 12 halaman 262. Seperti yang tadi. Cuma di sini kan ditulis lagi. Innal ladzi istankartuhu. Siapa yang berkata di sini? Muhammad bin Ibrahim, sesungguhnya yang aku ingkari. Wastankaruhu kullu muslimin, yang diingkari juga oleh seluruh muslim. Wa takhsisu a'dha'il qanuniyin. Wa takhsisu a'dha'i qanuniyin bijanibil a'dha' syar'iyyin. Apa maksudnya? Ini rombongan qanuniyin. Ini di sisinya rombongan apa? Apa? Pembikin undang-undang buatan manusia. Takhsisu a'dha. Apa mana a'dha itu? Anggota. Anggota undang-undang yang bikinan manusia itu dibikin baris ini, baris apa? Sebelah. Sisinya di sebelah yang satu, sebelah yang satu, sebelah sisi mereka ada anggota undang-undang yang dari apa? Dari syar'i. Sebagaimana Syekh Mubil bercerita itu loh, dalam sebagian fatwanya, ya kan? Sebagian anggota dewan ngomong, sesungguhnya perkara ini untuk hukum syar'i hukumnya gini. Yang lain bilang apa? Kalamukah sahih, walakin kalamul qa'ah asah. Omongan itu benar, tapi nah, apa mana qa'ah? Apa? Apa? Nah, tapi omongan wong akeh iku lebih sahih. Nah, kata saya mobil, hadza wa murtad ya akhi, murtad ya akhi, hadza wa riddah, hadi riddah. Ya, seperti ini contohnya. Kalau kita nukul dari saya mobil, katanya nanti Yaman, Yaman begitu kerasnya setengah mati. Ini bukan dari Yaman, ini dari Saudi. Sama saja. Beliau mengatakan apa? Anggota konuniyin ditaruh di satu barisan. Anggota hukum syar'i ditaruh di satu barisan yang lain. Wa ta'yinul a'dha'al qanuniyin ma'a syar'iyyin maknahu al-istiraku fil ahkam allati yusaddiruna fi ismil musalahah wa tauqi'uha min qibali syar'iyyin wal qanuniyin ma'an wa hadza bila syakkin yuj'alu hadhihi al-ahkam khadi'atan li ara'iha ula'il qanuniyin kama annaha khadi'atan li ara'i syar'iyyin. Nah, tengok. Wa ta'yinul a'dha'. Anggota-anggota konun, anggota undang-undang buatan manusia tadi dikasih ketentuan, kasih keputusan, kasih ketentuan sebelah, disertakan dengan orang-orang yang dari bagian apa, pemegang undang-undang syar'i, dijajarkan. Ya. Ini tanpa ragu hukum-hukum ini dijadikan sebagai perkara yang supaya tunduk kepada pendapatnya konuniyin, sama saja juga sebagaimana supaya hukum tadi tunduk kepada pendapatnya syar'iyyin. Wa hadza fi taswiyatun bainas syar' wal qanuniyin wal qanun wanin wada'iyah. Lewat tadi ya, lewat. Ta'yinul a'dha' qanuniyin ma'a syar'iyyin maknahu istirhaq. Jadi wa ta'yinul a'dha' qanuniyin wa istirhaq. Jadi tadi sebelah ini pemegang undang-undang buatan manusia, sebelah ini undang-undang syar'i. Ini namanya istirak dalam ahkam, berserikat dalam hukum yang mereka munculkan dengan nama musolahah, apa, kedamaian. Tauqi'uha, apa tauqi', ditandatangani dari kedua belah pihak, pihak syar'iyyin dan pihak qanuniyyin sekalian. Ini tanpa ragu hukum ini dijadikan tunduk kepada pemikirannya orang-orang qanuniyyin, sebagaimana juga dijadikan tunduk kepada pemikirannya orang-orang syar'iyyin. Wa hadza fihi taswiyatun bainas syar' wal qanun wal qawanin al wada'iyah. Ini namanya ada penyamaan antara syariat dan qawanin wada'iyah, penyamaan. Wa fathu babin li tahkimil qawanil wada'iyah wa istibdal syari'ah al-islamiyah samha biha, dan membuka pintu untuk menjadikan qanun sebagai hukum dan istibdal syari'ah, hukum syari'i yang begitu luas diganti dengannya, dengan undang-undang buatan manusia. Wa adama ya'bahu imamul muslimin hafizahullah. Inilah yang tidak bisa diterima oleh imamul muslimin, semoga Allah menjaganya. Wa ya'bahu kullu muslimin shadiqin fi islami, dan ini yang tidak bisa diterima oleh seluruh muslim yang jujur dalam islamnya. Li'annahu bihukmi ghairi syari'ah banan nas ma'nahu al-kufur wal khuruj minal islam. Nah, kenapa? Karena hukum selain syariat di antara manusia maknanya adalah kufur dan keluar daripada Islam, wal iyadzu billah. Wa dil fatwa, fatwa tadi yang kita baca bi tarikh dengan tanggal 23 bulan 10. Bulan 10 itu bulan berapa? Bulan apa jenenge? Syawal atau Dzulqa'dah? Syawal, Syawal. Tanggal 23 bulan Syawal pada tahun 1388 Hijriah, ai yakni qabla wafati bi ahada asyara sahron rahimahullah, sebelum meninggalnya beliau 11 bulan sebelum meninggalnya beliau. Nah, fatwa tadi beliau ucapkan tertulis dalam bulan Syawal tanggal 23 pada tahun 1388 Hijriah, yakni 11 bulan sebelumnya lalu beliau meninggal. Nah, sebelum meninggalnya 11 bulan. Rahimahullah. Waqala, dan juga beliau berkata pada halaman pada jilid 12 halaman 251, wa tibaru sa'in min al-qawanin lil hukm biha walau fi aqalli qalilin la syakka annahu ada murid fi hukmillah wa rasulih. Mengambil i'tibar sesuatu dari qawanin untuk hukum dengannya, dibikin hukum dengan qawanin tadi, walau sekalipun dalam perkara yang paling minim, tidak ada keraguan bahwasanya termasuk tidak rida dengan hukumnya Allah dan hukum Rasulnya. Wa nisbatu hukmillahi wa rasuli ila naqs, dan menisbatkan hukum Allah dan Rasulnya kepada kurang. Wa adamil qiyam bil kifayah fi halli atau fi hilli atau fi halli niza. Nah, menisbatkan bahwasanya hukum Allah dan hukum Rasul ini tidak mencukupi dalam penyelesaian pertikaian, dan tidak bisa dengan hukum Allah dan Rasulnya ini menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Wa hukmul qawanin ilal kamal, dan menisbatkan hukum qawanin, hukum qanun tadi dinisbatkan kepada kesempurnaan dan mencukupi manusia dalam semua dalam mengambil solusi penyelesaian perkaranya manusia. Waktika tuhata kufrun naqilun anil milah, keyakinan seperti ini adalah termasuk keyakinan yang mengeluarkan dari agama. Wal amru kabirun muhimun walaysa minal umur al-istiyadiyah, urusan ini adalah sangat besar, penting sekali, bukan perkara-perkara yang dikatakan perkara istiyadiyah. Wa taqimu syara' wahdahu duna kulli ma siwahu syakiku ibadatillahi wahdahu duna siwahu, dan syarat dijadikan sebagai hukum tok tanpa yang selainnya, ini adalah syakik, saudara. Apa syakik? Saudaranya beribadah kepada Allah tok tanpa selainnya. Jadi menjadikan syariat satu-satunya hukum itu adalah syakik, artinya apa? Perkara yang enggak bisa dipisahkan dengan perkara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Idmadmunu syahadataini ayyahkunallahu wal ma'bud wahdahu la syarikalah. Kenapa? Karena kandungan dua syahadat, yakni maka keberadaan Allah itu adalah yang diibadai satu-satunya zat yang diibadai, tidak ada sekutu baginya. Wa yakuna rasuluhu wal muttaba' muttaba'ah. Jadi kandungan syahadat ini adalah ayakunallahu wal ma'bud wa yakuna rasuluhu wal muttaba', Allah diibadai tiada sekutu baginya, dan Rasulullah sebagai yang diikuti, al muhakkim ma'ja'a bi faqat muttaba', yang al muhakkim yang diikuti, yang dijadikan hukum apa yang datang dengannya. Wala juridat suyuful jihad illa min ajli dzalika wal qiyam bihi fi'lan wa tarkan wa tahkiman indan niza. Tidaklah pedang-pedang jihad itu dikeluarkan dari sarungnya melainkan karena hal tersebut dan demi melaksanakan hal tersebut, baik secara perbuatan dan meninggalkan watahkiman indanizya, dan berhukum dan tatkala ada perselisihan. Waqala aydan islamul aksari islamun ismi. Waqala aydan, berkata beliau juga, islamul aksar islamun ismiyun. Pemananya berkata Syekh Muhammad Ibrahim, kebanyakan manusia itu islamnya cuma islam nama, islam apa? KTP. Ini memang benar. Ya, tambah banyak manusia yang punya KTP Islam tapi apa? gak sholat, gak poso. Fa'in aksarul muntasibinya ilaihi fiyadal waqat yukalulahum muslimun isman. Kata beliau Ahmad bin Ibrahim, sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam pada waktu ini, dikatakan kepada mereka itu, mereka itu disebut muslimun tapi namanya sebagai apa? Sebagai perbedaan terhadap Nasara dan ya Yahud saja. Ya kan? Yang kekuburan, gandrung kuburan ya Islam. Bahwasanya dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Sebagai beda tentang beda nama saja. Man wuzida minhu mayankuduhu ayankudu islamahu. Siapa yang didapati darinya apa yang membatalkan Islam? Fa'inna islamul ism. Siapa yang didapati padanya apa yang membatalkan Islam, maka dia cuma Islam, Islam nama saja. Wala hubba wala karama, enggak perlu dicintai, enggak perlu dimuliakan. Afa yadhunnu anna man radu bil awsan wa abaduha wa hamu dunaha wajabu biha jibayat wa hakamul qawanin ababa ada hada islaman. Apakah dianggap orang yang ridha dengan berhala dan mengibadahi berhala, melindungi berhala, mendatangkan apa? Wajabu biha al-jibayat. Jibayat apa? Mendatangkan untuk berhala tadi apa? Perkara-perkara yang situ apa? Sumber ekonomi melalui berhala. Mendatangkan ekonomi melalui sumber berhala, nadar untuk berhala. Ya kan, juru kunci untuk berhala. Ya kan, duit-duit untuk berhala, kambing dari berhala semuanya. Dan mereka menghukum, menjadikan kondus sebagai hukum. Apa ada hal Islam? Setelah ini masih ada Islam? Istibab apa? Ingkari. Gak ono maksudnya, gak ono Islam. Hal hadza illal kufur, tiada lain ini adalah kecuali kekufuran. Alladzi bu'itsa Muhammadun bihadamihi sallallahu alaihi wasallam. Tiada lain ini adalah kecuali kekufuran yang Nabi Muhammad itu diutus untuk menghancurkannya. Habis intaha, habis nukilan dari kumpulan fatwa beliau jilid 1 halaman 77, fatwa Syekh Ahmad bin Ibrahim. Usyahid annahu dzakara khamsata nawaqit lil Islam ja'ala tahkimal qawanin khamisaha. Asyahid sebagai ringkas ucapan dalam hal ini, bahwasanya beliau Syekh Ahmad bin Ibrahim itu menyebutkan 5 pembatal Islam. Nah, beliau menjadikan hukum, beliau menjadikan apa? Undang-undang dijadikan hukum poin kelima dari pembatal Islam. Ja'ala tahkimal qawanin khamisaha. Pembatal hukum itu ada 5, pembatal Islam itu ada 5 disebutkan, tapi yang kelima yaitu apa? Pembatal yaitu apa? Tahkimul qawanin, konon-konon dijadikan hukum. Tayyib ikhwan. Faidatun su'ila Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Ditanya Syekh Shalih Fauzan, semoga Allah menjaganya, beliau. Qila lahu, pertanyaan yang dibawakan kepada beliau. Hadza sa'ilun yaqul, ini orang yang bertanya bilang, hunaka man yansibu ila Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah anna taraja'a an takfiri man yunahhil syari'ah. Fal hadza sahih? Di sana ada orang yang menisbatkan kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah bahwasanya beliau itu rujuk dari pengkafiran terhadap orang yang menyingkirkan syariat. Apakah ini benar rujuk beliau? Tarojuknya siapa? Syekh Muhammad Ibrahim. Fa'ajaba, maka Syekh Shalih Fauzan menjawab hadza minal kadzib wal iftira 'alal muslimin wa 'ala ulama'il muslimin, termasuk dustah dan termasuk mengada-ngada atas kaum muslimin dan atas ulama'nya kaum muslimin. Syekh mataraja'a, Syekh Muhammad Ibrahim tidak rujuk dari pernyataan tadi. Waladzi qala wa haqqun, yang dikatakan oleh beliau itu benar. Mawa bibatilin hatat yataraja'a anhu. Omongan beliau itu bukan batil sampai harus dia itu rujuk. Enggak. Ma'khudun min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Omongan beliau itu diambil dari kitabullah, diambil dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyekh mahwa bil insan musta'jil. Syekh Ahmad bin itu bukanlah seorang yang seorang insan yang apa? Terburu-buru rahimahullah. Ana khabirun bihi. Aku itu sangat tahu tentang beliau. Kata Syekh Saleh Fauzan, aku sangat tahu tentang keadaannya Muhammad bin Ibrahim. A'rifuhu, aku mengetahuinya. Kana yatarayas. Apa mana yatarayas ini? Pelan-pelan, berhati-hati. Dulu beliau ini berhati-hati, wa ma yastajilu fil ajwibah. Beliau enggak pernah istijal, enggak pernah terburu-buru dalam menjawab. Yadrusuha. Ma yasdurul fatwa illa ba'daan yatathabbat. Beliau mempelajari beberapa pertanyaan, tidaklah beliau itu memunculkan fatwa kecuali setelah apa? Tasabut dulu, berhati-hati. Qala sa'il, orang yang tanya tadi berkata, wa yaqulu bi tatimati su'alihi. Sa'il menyempurnakan menjelaskan pertanyaannya dalam penyempurnaan pertanyaannya. Wa hunaka man yansifuha tataraju an takfiri man yunahhi syari'a ila fadilatikum. Di sana ada orang yang menisbatkan rujuk dari pengkafiran terhadap orang yang menyingkirkan syariat kepada engkau, kepada apa? Kepada antum ya syekh. Nah gitu. Fa ajaba, maka syekh selepasnya menjawab, nabra'u ilallah min dalik. Saya berlepas diri kepada Allah dari tuduhan taraju. Nahnu la nataraja an takfiri man kaffarahu Allah wa rasuluh. Kami enggak pernah taraju dari pengkafiran terhadap orang yang telah dikafirkan oleh Allah dan dikafirkan oleh rasulnya. Fa in kadzabu alaina fa hisabuhum 'ala Allah. Jika mereka ini mendustakan, jika mereka itu bikin kedustaan atas kami, maka Allah yang menghisab mereka. Perhitungan mereka di atas Allah Subhanahu, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis nukilan dari Syarah Dalail fi hukmi muwalati alil israq lil Fauzan. Karyanya Syekh Saleh Fauzan. Syarah Dalail fi hukmi muwalati alil israq. Karya Syekh Saleh Fauzan, kaset nomor 4 bagian alif tasjilat royah. Baik, ini dulu insyaallah kita cukupkan dan kita baca lagi sambungannya pada waktu yang akan datang. Walhamdulillahirabbil alamin.